ku, ku coba menyembahmu. Mungkin kau muak sudah melihat gayaku. Pantaslah saja kering jiwaku, karena sebenarnya ku tak sungguh padamu. Tuhan Yesus, ubah hatiku agar tak sia-sia semua ibadahku. Oh Tuhan Yesus, buka mataku agar pelayananku berkenan padamu. Aku bersandiwara, mungkin kau muak sudah melihat tingkahku. Pantaslah saja hancur hidupku, karena sebenarnya ku tak sungguh padamu. Yesus, ubah hatiku agar tak sia-sia semua ibadahku. Oh, oh Tuhan Yesus, buka mataku agar pelayananku berkenan padamu. Kembali padamu.